Yang satu ini sangat luar biasa sekali ya. Bareng bersama Coklat Multimedia juga ada Ramayana. Siapa dia kalau bukan? Gary Mahesa New Palapa. Selamat siang semuanya, Tegal, Bapak Ibu. Tak sanggup lagi kekasih. Yeay.